وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. إخوتي في الله، rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita sampai pada perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Beliau berkata: mausufun bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi al-azim wa ala lisani nabihi al-karim. Ini yang terakhir kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, di mana apa yang dikatakan di sini atau disampaikan di sini oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala ini berkaitan dengan kaidah Ahli Sunnah wal Jamaah fil asma'i was sifat. Beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mausuf, itu disifati dengan sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala sifatkan pada dirinya di dalam Kitabul Azim, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan berdasarkan apa yang telah disifatkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh mengatakan wa ala lisan nabihi al-karim, berdasarkan lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kaidah al-sunnati wal jamaah di dalam al-asma wa sifat itu kaitannya dengan menetapkan sifat, yaitu ahlu sunnah wal jamaah yusbituna ma asbatallahu ta'ala linafsihi fi kitabihi al-karim minas sifat au ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam au ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamsilin. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam asma' wa sifat mereka itu menetapkan sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala sifatkan pada dirinya. Jadi pensifatan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat itu berdasarkan sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala sifatkan pada dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, dalam Kitabul Azim, yaitu Al-Qur'anul Karim, atau sifat-sifat yang telah disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Allah Subhanahu wa taala di dalam As-Sunnah As-Sahihah. Dalam As-Sunnah As-Sahihah. Min ghairi tahrifin, tanpa disertai dengan tahrif wala ta'til, dan tanpa disertai dengan ta'til. Wa min ghairi takyifin wala tamsil, dan tanpa disertai dengan takyif dan tamsil. Inilah kaidah Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di dalam menetapkan sifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu haruslah menetapkan sifat yang sudah Allah Subhanahu wa taala sifatkan pada dirinya. Tidak boleh bagi kita untuk mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tidak sifatkan pada dirinya, atau yang Allah Subhanahu wa taala tidak tetapkan pada dirinya, dan juga tidak ditetapkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah yang sahihah. Jadi penetapan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala haruslah sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sifatkan pada dirinya, dan juga apa yang telah disifatkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sunnah Sahih, dalam Al-Quran Al-Karim, dan di dalam As-Sunnah As-Sahihah. Ya. Mudah insyaAllah, ikhwah. Faham? Ha, jelas? Jadi, dengan demikian, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu bersifat tauqifiyah. Sudah disampaikan kan? Ya kan? Sudah. Yaitu penetapannya haruslah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, ini kita sudah jelaskan. Kemudian masalah tahrif, ta'til, takyif dan tamsil sudah jelaskan pula. Hah? Sudah ikhwah? Baik. Jadi di dalam menetapkan sifat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah boleh kita melakukan empat perkara. Demikian pula di dalam menafikan sifat. Perhatikan ya ikhwah, menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala haruslah berdasarkan sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala sifatkan pada dirinya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, demikian pula di dalam menafikan sifat. Di dalam menafikan sifat dari diri Allah Subhanahu wa taala itu juga haruslah berdasarkan apa ya ikhwah? Sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala nafikan dari dirinya, dan juga telah dinafikan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ini sudah saya sampaikan. Menafikan sifat, tentang penafian sifat. Sudah? Belum? Jadi menafikan sifat dari diri Allah Subhanahu wa taala harus juga menurut sifat-sifat, berdasarkan sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala nafikan dari dirinya dalam Al-Qur'anul Karim, dan juga dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah. Ini sudah belum tep. Jadi itu, menetapkan sifat kepada Allah Subhanahu wa taala harus berdasarkan Al-Qur'an dan as-sunnah. Demikian pula menafikan sifat, menafikan sifat dari diri Allah Subhanahu wa taala itu juga harus berdasarkan Al-Qur'an dan as-sunnah. Ya. Kenapa demikian? Kenapa di dalam menafikan sifat dari diri Allah Subhanahu wa taala itu juga harus berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah? Kenapa demikian? Kenapa ya, Pak? Tidak boleh kita menafikan sifat dari diri Allah Subhanahu wa taala hanya sebatas akal kita. Ya, hanya berdasarkan akal kita. Tidak bisa. Haruslah sifat-sifat yang kita nafikan tersebut kita nafikan pula dari diri Allah SWT. Haruslah sifat-sifat tersebut yang kita nafikan harus dinafikan pula oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Apa alasannya sehingga kita menafikan sifat dari diri Allah SWT itu harus berdasarkan apa yang telah Allah nafikan dari dirinya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena apa yang nakis atau yang tidak layak bagi kita itu belum tentu nakis bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi menurut kita ini nakis. Menurut kita sifat tersebut adalah sifat nakis. Apakah kemudian dengan alasan kita mengatakan sifat ini adalah nakis, lantas kemudian kita nafikan dari diri Allah Subhanahu wa taala sifat tersebut tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Boleh jadi menurut akal kita itu nakis, tapi ternyata bagi Allah Subhanahu wa taala dalam merupakan suatu sifat yang sempurna malah. Ini kah? Paham? Apa contohnya sifat? Sifat apa? Sifat marah. Menurut kita nakis. Ya. Kalau sifat marah itu nakis enggak ya? Terus marah sifat rendah enggak? Hah? Nah, tergantung. Kalau istri kita diganggu orang, enggak marah. Nah, enak enggak? Ya kan? Ya. Ini sifat nakis itu bukan, marah itu bukan sifat nakis. Tapi justru sifat sempurna bagi siapa? Allah SWT, Allah punya sifat ghadab, ya enggak? Ya, Allah punya sifat ghadab. Nah, apa contohnya, Kha? Sombong. Taib. Itu dia contohnya. Sifat apa? Sombong. Menurut kita, sombong itu baik enggak? Adakah sombong yang baik? Hah? Ada kesombongan yang baik? Enggak ada. Hah? Pas perang. Pas perang. Sifat takabur itu adalah nakis menurut kita. Tapi justru dia kamal bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia kamal bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya sifat apa? Punya sifat takabur. Apa ayatnya? Ya. Dalam surah apa itu, Kha? Al-Muhaimin al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir. Ya. Apa al-ha? Al-Hasr. Ya. Al-Muhaimin al-Aziz al-Jabbar, Jabbar. Ya. Al-Mutakabbir. Ya, sombong. itu nakis bagi kita, bagi ternyata bagi Allah SWT adalah sempurna. Allah punya sifat takabur. Sebaliknya pula, boleh jadi menurut akal, menurut kita itu sempurna, ternyata bagi Allah SWT adalah nakis. Apa contohnya? Ini banyak nih. Bagi kita sempurna, ternyata nakis bagi siapa? Allah SWT. Tidur nakis. Menurut kita sempurna enggak? Sempurna enggak? Kalau tidur, kalau enggak bisa tidur? Kalau enggak bisa tidur? Justru sempurna kalau enggak bisa tidur, kah? Melek terus gitu. Ya kan? Melek terus. Tapi bagi Allah sementara nakis. Makanya dalam menafikan sifat tidak boleh berdasarkan akal kita, pun harus berdasarkan apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Nah, di dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala, atau di dalam menafikan sifat-sifat dari diri Allah Subhanahu Wa Taala, ada empat hal yang harus kita jauhi. Ada empat hal yang harus kita jauhi atau yang harus kita hindari. Di dalam menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, kita harus menghindari dua hal. Apa itu? Dua penyakit berbahaya, yaitu adalah at-takyif wa tamsil. Takyif dan tamsil. Ini tidak boleh. Di dalam menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh disertai dengan apa? Takyif dan tamsil. Demikian pula halnya di dalam menafikan sifat dari diri Allah Subhanahu wa taala, di dalam menafikan sifat dari diri Allah Subhanahu wa taala itu apa? Juga tidak boleh disertai dengan dua hal yang berbahaya, yaitu apa? At-ta'til wa at-tahrif. Ta'til wa at-tahrif. Jadi menetapkan sifat kepada Allah SWT tidak boleh disertai dengan takyif dan tasbih, tamsil. Ya, kemudian menafikan sifat dari diri Allah SWT tidak boleh disertai dengan apa? Dengan apa ya? Dengan ta'til dan tahrif. Nah, sekarang kita bahas satu persatu keempat istilah tersebut. Kita mulai dari takyif dan tamsil. Di dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita melakukan takyif dan tamsil. Jadi menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, silakan tetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, namun jangan ditakyifkan dan jangan ditamsilkan, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan takyif? Apa yang dimaksud dengan takyif? Nah, siapa yang jawab? Nah, siapa namanya? Namanya siapa? Ferdinand. Membagaimanakan atau menggambarkan sifat? Membagaimanakan atau menggambarkan sifat Allah SWT. Santa. Ada lagi? Lain? Menanyakan kefia sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Santa. Siapa lagi? Takif. Jadi yang dimaksud dengan takyif, ya, itu adalah membuatkan suatu hakikat tertentu, ya. Jadi membuat sebuah hakikat tertentu daripada sifat-sifat Allah SWT. Baik dengan cara digambarkan, atau dengan cara dihayalkan, ya, atau dengan cara di apa istilahnya, direnungkan dan sebagainya, dipikirkan, bisa. Jadi takif itu membuat sebuah apa? Membuat sebuah hakikat tertentu daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan cara menggambarkan, bisa dengan cara merenungkan, bisa dengan cara menghayalkan. Yang jelas membuat sebuah hakikat tertentu daripada sifat-sifat Allah SWT. Seperti contohnya misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, bal yadahu mabsutatani, akan tapi kedua tangan Allah SWT terbentang. Lantas kemudian kita istilahnya mengatakan, oh, tangan Allah Subhanahu wa taala itu panjangnya sekian. Ya. Lebarnya sekian, jari-jarinya sekian. Ini apa? Takif. Jadi digambarkan atau dihayalkan. Jadi kita menghayalkan sebuah tangan Allah Subhanahu itu dengan sebuah hakikat tertentu. Oh, hakikatnya seperti ini nih. Kita gambarkan. Apa? Paham? Kita bayangkan, kita hayalkan. Sifat Allah, tangan Allah Subhanahu menurut hakikat tertentu yang ada di benak kita atau di hayalan kita atau di gambaran pikiran kita. Oke? Hakikat tertentu ini enggak mesti harus ada apanya? Contoh nih, misalnya, enggak mesti harus ada contoh misalnya. Paham, ikhwah? Kalau ada contoh misalnya, takkid tersebut kalau ada contoh misalnya, maka itu tamsil. Maka itu tamsil. Paham? Jadi kalau kita membuat sebuah hakikat tertentu daripada sifat-sifat Allah SWT, namun kita contohkan dengan sebuah contoh tertentu, dengan misal tertentu, misalnya seperti apa yang ada pada makhluk, ya, maka ini apa? Tamsil. Kalau tidak disertai dengan contoh misal, maka itu apa? Takif. Maka itu apa? Takif. Jadi hakikat tertentu itu hanya ada di mana? Di benak kita saja. Ya. Atau mungkin kita tuangkan di kertas dan sebagainya. Jadi di benak kita saja. Tidak ada dalam apa? Alam kenyataan. Bisa dituangkan dalam alam kenyataan, tapi contoh misalnya tidak ada. Kalau ada contoh misalnya, maka bukan takif namanya, tapi apa? Tamsil. Itu bedanya antara takif dengan apa? Tamsil. Jadi tamsil itu masuk ke dalam takif. Ya. Jadi kalau tamsil apa ya, khawah? Membuatkan hakikat tertentu pada sifat-sifat Allah SWT disertai dengan contoh misal. Misalnya kita katakan tangan Allah Subhanahu wa taala itu seperti tangannya makhluk, ya kan? Berarti membuat hakikat tertentu kan? Di mana hakikat tertentu sifat Allah SWT tersebut itu seperti apa yang ada pada makhluk. Boleh? Ya, jelas? Baik, itu takyif dan tamsil. Ini menyamakan, menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluknya. Jadi ketika kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, jangan ditakyifkan sifat tersebut. Atau jangan ditamsil, tamsilkan. Jadi kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Tangan Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala, tangan Allah Subhanahu wa taala kama yaliku bijalali, sesuai dengan apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti yang kita bayangkan, yang tidak seperti yang ada pada makhluk. Ya. Yeah. Jadi Allah punya tangan. Ketika kita mengatakan Allah punya tangan, jangan terbayang tangan makhluk, tangan manusia, jangan. Ya. Terkadang kita kan ketika disampaikan Allah punya tangan, langsung terbayang apa? Tangan ini kan. Ya kan, ikhwah? Langsung bisa terbawa kepada tamsil. Nah, maka dihilangkan. Jangan keterusan nanti tamsil. Baik. Nah, ini dua hal yang harus kita hindari ketika kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah SWT. Ada lagi satu. Itu apa? Tasbih. Apa yang maksudnya tasbih? Tasbih. Apa bedanya dengan tamsil? Nah, biasa dengan tasbih. Tidak boleh kita melakukan takif, tamsil. Tasbih. Ada lagi satu tasbih. Apa itu tasbih? Ha, tasbih itu apa? Ayo. Apa? Apa tasbih? Menyo? Dirupakan. Tamsil juga. Sama dengan tamsil. Hampir. Bedanya? Ya hampirnya itu. Apa bedanya ikhwan? Tamsil, tasbih itu apa? Bedanya dengan tamsil apa? Tasbih, senyurupannya tapi lebih rendah daripada tamsil. Kalau tamsil lebih tinggi? Ya, maksudnya itu tasbih itu penyurupan tapi penyurupan yang tidak maksud lebih rendahnya itu kedekatan kemiripannya itu. Kalau tamsil? Tamsilnya itu lebih ke apa? Sama persis. Oke. Jadi tasbih, tamsil itu sama-sama menyerupakan. Ya. Menyerupakan dua sesuatu ya kan? Jadi ada dua sesuatu. Kita serupakan satu sama lain. Kalau dua sesuatu ini itu persis sama, maka itu tamsil. Paham? Namanya apa? Tamsil. Setelahnya fotokopinya, ya. Seperti apa? Nah, itu kipas angin itu yang satunya dengan satunya itu persis sama enggak? Hah? Persis sama? Hah? Beda ya? Hah? Satu hidup satu mati. Tep. Hah? Gimana persis sama? Tep, persis sama. Ya, tidak ada bedanya satu sama lain. Jadi tamsil itu menyerupakan dua sesuatu pada semua sisi. Jadi semua sisinya apa? Sama, persis. Enggak ada bedanya. Paham ya, kok? Jadi persis, persis, enggak ada bedanya sama lain. Satu sama lain. Ya. Fotokopi ya. Fotokopi persis sama enggak? Beda ya. Kalau yang satu asli, yang satu fotokopi. Tep, maksudnya semua yang ada di fotokopi itu juga ada di mana? Di yang aslinya. Cuma yang satunya asli tintanya, yang satunya buram-buram gitu. Persis sama ya. Nah, seperti misalnya ini. Di atas ini. Yang satu dengan satu persis sama, ya kan? Nah, yang sini sebelah sana. Sini dengan sana, beda. Yang sana, sana. Ya, sana dengan sini. Persis sama enggak? Ya, motif ini. Ya, sama persis. Itu namanya tamsil. Jadi kalau persis, jadi semua sisinya sama, maka itu tamsil. Paham? Ada insyaallah. Tapi kalau tasbih, contohnya kembar. Kembar itu persis sama enggak? Kalau ada manusia kembar, itu persis sama? Ada bedanya. Ya kan? Ada bedanya. Ini sama enggak dengan ini? Hah? Sama toh? Sama? Tep. Ada persamaannya? Ada persamaannya? Ada persamaannya? Ada persamaannya. Tapi enggak persis sama kan? Ya kan? Ini tasbih. Ini tasbih. Ini tasbih, mirip. Tasbih itu menyerupakan dua sesuatu pada sebagian sisi. Menyerupakan dua sesuatu pada sebagian sisi. Ya. Jelas insyaallah. Paham? Ya, Wadih. Baik, sekarang orang-orang yang melakukan penyerupaan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka itu disebut mumassilah atau disebut musyabbihah? ya, orang-orang yang menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu mereka itu disebut mumatsil atau disebut musyabbihah. Nah, ikhwah, disebut mumatsila atau musyabbihah. Siapa yang jawab? Disebut apa ya, ikhwah? Disebut matil. Disebut apa? Ayo, siapa yang tahu? Orang-orang yang menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka dinamai dengan mumatsil, mumatsilun, ataukah mereka dinamai dengan musyabbihun? Musyab? Musyabbih kenapa? Dia disifati enggak secara keseluruhan dari Allah itu sendiri. Mereka mengatakan tangan Allah sama dengan tangan manusia. Tangannya aja. Pokoknya begitu ya. Tidak semua musyabbih mumatsil. Iya. Contohnya yang mutasbih tapi enggak tamsil. Sulit gitu ya. Baik. Perhatikan ya, akhah. Ada enggak persamaan antara Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq dengan makhluknya? Ada enggak? Kira-kira ada tasbih enggak antara al-Khaliq dengan al-makhluk? Ada tasbih enggak antara al-Khaliq dengan makhluk? Ada tasbih? Ada tasbih ya, kah? Antara al-Khaliq dengan makhluk? Nah, saya tanya, ada tasbih? Jawab. Jangan jawabnya diplomatis. Jawab. Adakah tasbih antara al-Khaliq dengan makhluk? Misalnya, manusia itu juga disebut pencipta, kan? Apa ciptaan manusia? Robot. Apa lagi? Mobil. Kira-kira sama enggak manusia dengan mobil? Ada kemiripan enggak? Ada tasbih enggak? Tidak. Hah? Enggak ada tasbih antara mobil dengan manusia? Sama-sama ada tasbihnya, sama-sama minum, kan? Ya kan, sama-sama minum, kan? Satu minum air, satu minum bensin. Sama-sama bergerak, sama-sama berbunyi, ya. Sama-sama punya mata. Yang satu matanya lebih terang, satu redup-redup. Tep. Jadi, lebih tepat disebut apa? Tep. Lebih tepat disebut mumatsilun. Kenapa ya, khah? Karena tamsil itu terdapat penyebutannya di dalam Al-Quran Al-Karim. Apa dalilnya? Laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitsli. Sedangkan tasbih, antum cari di dalam Al-Quran, tidak ada tasbih disebutkan. Yang adalah tamsil. Ya. Dan dua alasan kedua, tidak semua tasbih itu batil. Ya. Ya kan, ikhlas? Adakah tasbih yang batil? Artinya, tidak semua secara mutlak tasbih itu tertolak. Jadi, tasbih itu tidak secara mutlak itu tertolak. Bahkan antara al-Khaliq dengan makhluk itu ada apa? tasbih. Ada enggak tasbih antara khalik dan makhluk? Ada. Tasbihnya dalam hal isim, nama. Ya. Tasbihnya dalam dari segi apa? Penama, penamaan. Allah punya tangan? Manusia punya tangan? Tep. Tasbihnya di mana? Sama-sama punya tangan. Hakikatnya? Nah, paham? Jadi tidak secara mutlak tasbih tersebut dinafikan. Ya. Maka lebih tepat orang-orang yang menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu lebih tepat disebut mumassilun. Lebih tepat disebut mumassilun. Ya, takif, tamsil dan tasbih. Ini dua hal harus dihindari di saat kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah SWT. Kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya tangan, tapi jangan katakan tangan Allah SWT seperti tangan makhluk, atau kita membayangkan sebuah tangan hakikat tertentu dari tangan Allah SWT. Tapi kita katakan tangan Allah SWT, Allah punya tangan sesuai dengan kebesaran Allah SWT. Ya, tidak boleh takifkan, tidak boleh tamsilkan seperti yang dilakukan oleh orang-orang mumassilah. Baik. Kemudian di dalam menafikan sifat dari diri Allah Subhanahu wa taala ada dua hal pula yang harus kita jauhi. Yaitu ikhwah, tahrif dan ta'til. Tahrif dan ta'til. Kita menafikan sifat-sifat dari diri Allah Subhanahu wa taala karena sifat-sifat tersebut ditolak oleh siapa? Dinafikan oleh siapa? Oleh Allah SWT dari dirinya. Namun penafian kita tersebut jangan sampai menjerumuskan kita pada tahrif terhadap sifat-sifat Allah, atau ta'til terhadap sifat-sifat Allah SWT. Apa tahrif ya ikhwan? Ya. Apa tahrif? Memalingkan makna. Kepada makna yang tidak sesuai. Kepada makna yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Tahrif secara lugah bahasa itu adalah taghyir. At-taghyiru. Atau at-tabdil. Taghyir, merubah. Merubah atau mengganti. Merubah atau mengganti. Secara istilah, tahrif itu ada dua macam. Pertama adalah tahrif lafzi. Yang kedua adalah tahrif maknawi. Tahrif lafzi yaitu adalah perubahan yang dilakukan pada lafaz-lafaz ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya alhamdu dibaca alhamda. Berupa lafaz kan? Berupa lafaz nih kan? Alhamdu dibaca alhamda. Seperti tahrif lafzi wa kallamallahu. Allahu kan? Nah, dibaca oleh orang-orang. Ya. Orang-orang yang menafikan sifat Allah, orang-orang mu'tazilin wa kallamallahu. Ya, ini tahrif. Tahrif lafzi. Wa kallamallaha mestinya kallamallahu, tapi kita katakan wa kallamallaha. Paham insyaallah? Kemudian tahrif maknawi, yaitu merubah makna-makna daripada lafaz-lafaz Al-Qur'an atau ayat-ayat Al-Qur'an, dirubah maknanya. Ayatnya, lafaz maknanya dirubah. Seperti contohnya aliyat diartikan dengan apa? Al-quwah. Aliyat diartikan dengan apa? Al-quwah. Ya. Al-wajah, al-wajah diartikan dengan as-sawab. An-ni'mah. Ini apa? Tahrif lafzi, tahrif maknai. Istawa diartikan dengan istau, istaula. Ini itu yang dimaksud dengan apa? Tahrif. Sarful lafzi, sarfu lafzi an zahiriha ila maknan marju biduni dalil. Memalingkan suatu lafaz dari maknanya yang zahir, dari maknanya yang zahir kepada makna yang marju tanpa disertai dengan dalil. Tanpa disertai dengan apa ya khawar? Dengan dalil. Nah, ketika kita melakukan penafian, ya, kita menafikan sifat-sifat dari diri Allah SWT, ya, penafian kita tersebut jangan sampai kemudian berakibat pada merubah sifat-sifat Allah. Merubah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh. Ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah ta'til. Yang kedua adalah ta'til. Apa ta'til? Ya kha. Apa ta'til? Istawa tadi dengan bermakna istawala itu bukan tahrif maknawi ya khawar. Tahrif lafzi, ingat lihat perubahnya kan, istawa menjadi istau, istawala ada tambahan apa? Lam. Bukan maknawi tapi apa? Lafzi. Nah, apa ta'til? Ta'til secara lugah bahasa itu adalah at-tarku. At-tarku. Ya. At-tarku. Atau al-ikhla'. At-tarku atau al-ikhla'u. Apa at-tarku? Hah? Meninggalkan ikhla, Al-ikhla' itu menanggal, menanggalkan atau mengosongkan. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa bi'rum mu'attalah. Wa bi'rum mu'attalah, dan sumur yang mu'attalah itu yang ditinggalkan oleh penghuninya, pemiliknya. Nah, secara istilahi apa ya ikhwah? Yaitu adalah ingkaru ma yajibu lillahi minal asma'i was sifat. Ingkaru ma yajibu, ingkaru au juhdu ma yajibu lillahi minal asma'i was sifat. Itu mengingkari, mengingkari atau juhd, menolak nama-nama dan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kata lain, mengingkari dan menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari atau menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pengingkaran atau penolakan tersebut secara menyeluruh, seluruh sifat-sifat Allah SWT dan nama-nama Allah SWT ditolak, diingkari. Seperti siapa? Seperti orang-orang Jahmiyah. Atau menolak sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Orang Asy'ariyah, Maturidiyah. Mereka mengingkari sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Jahmiyah menolak seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Asy'ariyah mengingkari sebagian, menetapkan sebagian. Mereka hanya menetapkan berapa sifat? 7 sifat. Ya, mereka hanya menetapkan 7 sifat, itu sifat Al-Hayya, Hayyun, Alimun, Qadirun, wal kalamu lahu, ya, iradatun, wa kadzalika sam'u wal basar. Ya, Hayyun, sifat Al-Hayya, Al-Ilm, ya, Al-Hayya, Al-Ilm, Al-Qadir, Al-Kalam, Al-Iradah, kemudian As-Sam'u wal Basar, 7. Itu 7 sifat yang ditetapkan oleh orang-orang Asy'ariyah. Namun penetapannya bukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi berdasarkan apa? Akal mereka. Menetapkan berdasarkan apa? Akal mereka. Wadih khan insyaAllah. Fahimtum? Al-Sunnah oleh jamaah, itulah empat masalah yang harus dihindari dalam menetapkan nama munafikin sifat. Tidak boleh melakukan takyid, tasybih, dan tidak boleh melakukan apa? Tak tahrif dan tak ta'til. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka yusbituna lillahi subhanahu wa ta'ala as-sifat biduni takyif wa tamsil, wa yanfauna 'anillahi subhanahu wa ta'ala as-sifat biduni tahrifin wala ta'tilin. Dun tahrifin wala ta'tilin. Itulah kaidah dan manhaj daripada Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam menafikan sifat-sifat dari diri Allah Subhanahu wa taala. Wadih dah? Jelas? Ikhah? Faham? Ada pertanyaan? Ada sebuah hadis. maksudnya setelah apa kau ingin aku berikan apa kenikmatan seperti raja dunia bahkan 10 kali dari raja itu. Kemudian dia berkata, apakah kau mengecekku ya Allah? Kemudian setelah itu Allah tertawa. Dan setelah itu pas saat Nabi Muhammad SAW menceritakan hal itu, si perawi ini mengatakan Rasulullah tertawa sampai giginya kelihatan. Saya lupa giginya yang mana itu. Nah kemudian setiap hadis itu ya selalu diikuti dengan tertawa itu. Nah yang saya tanyakan ini gimana ini? Sifat yang mana maksudnya? Yang tertawa itu. Allah tertawa maksudnya? Iya. Allah tertawa? Ya? Iya. Maksudnya Allah punya sifat tertawa? Iya? Iya. Allah tertawa enggak? Tertawa tapi kaifiahnya ini apa? Sesuai dengan itu? Ya sesuai dengan Allah SWT. Bukan sesuai dengan antum gitu kan? Enggak sesuai dengan makhluknya maksudnya? Enggak, waktu penyampaian hadis itu Nabi Muhammad SAW pun tertawa karena juga, tahu juga ya. Kalau Rasulullah SAW ketika menyampaikan tersebut, menyampaikan hadis tersebut, itu tertawa, tertawanya seperti beliau. Allah SWT menyampaikan hadis tersebut, berkata demikian pada saat itu, itu tertawa, tertawanya juga seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tertawanya seperti kita. Paham? Jadi di situ disebutkan dalam hadis tersebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa kepada hamba tersebut yang terakhir masuk ke dalam surga. Ya. Bagaimana tertawanya Allah SWT? Kama yaliku bijalalihi. Seperti kebesaran Allah SWT. Sesuai dengan Allah SWT. Tertawanya Allah tidak sama seperti dengan makhluk. Dan ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis tersebut, beliau pun tertawa, tapi tertawanya Rasulullah bukan menjelaskan bahwa begini tertawanya Allah, tidak. Paham? Tapi kenapa Allah SWT tertawa, Rasul tertawa? Beliau tertawa menyampaikan hadis tersebut karena meniru mengikuti Allah SWT yang tertawa juga ketika apa? Menyebutkan hal tersebut. Namun tertawanya Rasulullah SAW bukan dalam rangka mentakifkan tertawanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Bukan menggambarkan atau mentakifkan atau mentasbihkan bahwa tertawanya Allah SWT itu seperti ini. Tertawanya saya, kata Rasulullah. Enggak. Kenapa Rasulullah tertawa menyampaikan hadis tersebut? Karena Allah tertawa. Bukan dalam rangka apa? Menjelaskan bagaimana tertawanya Allah SWT. Tapi beliau tertawa karena juga Allah SWT tertawa ketika menyampaikan perkataan tersebut. Paham? Ketika berbicara kepada hamba tersebut. Jadi seperti itu. Nah, kemudian perawi berikutnya juga ketika menyampaikan hadis tersebut juga tertawa. Tertawanya bukan karena apa? Juga bukan dalam rangka mentakifkan tertawanya Allah SWT, tapi karena meniru Allah SWT ketika menyampaikan tersebut tertawa. Dalam hadis, mustalah hadis, ini disebut hadis mustalasal. Sudah belajar belum? Ini hadis mustalasal. Ya, seperti misalnya hadis. Satu hadis, Rasulullah SAW ketika menyampaikan hadis tersebut, beliau apa? Memegang apanya? Maka seluruh perawi berikutnya juga begitu menyampaikan hadis tersebut. Ini hadis musalsal bil fi'il. Ya. Ini hadis musalsal dengan fi'il, dengan perbuatan. Ada hadis musalsal dengan apa? Dengan ucapan. Paham? Jadi demikian Rasulullah menyampaikan hadis tersebut sehingga semua yang ke bawah juga menyampaikan begitu caranya. Paham? Bukan dalam rangka menggambarkan atau mentakifkan tertawanya Allah SWT. Tapi yakin enggak Allah tertawa? Ya? Percaya enggak? Percaya kan? Sifat nakis enggak kalau Allah tertawa? Nakis enggak kalau Allah tertawa? Hah? Oh, masa sih Allah tertawa? Kalau tertawa itu kan berarti ada sesuatu yang lucu, ya enggak? Ya? Ya kan? Apakah Allah SWT tertawa karena ada sesuatu yang lucu? Nah, tertawa itu ada macam banyak sebab. Ya, kalau manusia biasanya karena ada sesuatu yang lucu, ya enggak? Tapi Allah SWT tertawa karena misalnya di luar kebiasaannya. Bukan karena lucunya, tapi tidak seperti biasanya. Ya, ya kan? Seperti apa contohnya? Seperti dalam suatu hadis, Rasulullah menjelaskan, yadhaqullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma dakhala al-jannah. Allah SWT tertawa melihat kepada dua orang laki-laki yang saling membunuh, namun kedua-duanya masuk ke dalam jannah. Allah tertawa. Kenapa? Karena dua-duanya masuk jannah. Biasanya apa? Salah satunya kan? Paham? Jelas? Baik, insyaAllah. Ada lagi? Nah. Takwil dengan tahrif. Taib. Nah, biasa juga kita dengar tahrif ada takwil juga. Nah. Sama enggak takwil dengan tahrif? Sama enggak takwil dengan tahrif? Ya, ikhwah. Sama? Tahrif dengan takwil beda. Orang-orang yang melakukan tahrif terhadap sifat-sifat Allah SWT, mereka senang kalau diri mereka disebut dengan takwil, ahli takwil. Lebih mereka senang kalau mereka disebut ahli takwil daripada ahli tahrif. Kenapa? Itu dia. Karena takwil itu maknanya banyak. Satu, takwil itu bisa bermakna tafsir. Sehingga ketika mereka disebut tahwil, kan ini bukan tahrif, ini takwil dong. Apa maksudnya tafsir? Kan? Takwil itu ada salah satu maknanya adalah apa? Tafsir. Ya. Apa contohnya? Jadi ya. Allahumma alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan padanya at-ta'wil. Apakah disuruh melakukan tahrif? Rasulullah mendoakan supaya Ibn Abbas melakukan tahrif? Tidak, tapi maksudnya ta'wilnya tafsir. Ya, tafsir. Pahamkan, berikan dia pemahaman dalam tafsir. Ya. Apalagi? Makanya apalagi contohnya dari ayatnya? Apa ya? Al-Quran. Iya, Al-Quran ada, makanya. Nyebutnya Nabi Yusuf atau Nabi Muhammad? Rajanya. Apa katanya? Baik. Seperti firman Allah SWT, ya, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala dan ar-rasikhuna fil ilmi. Apa di sini maksudnya takwil? Tafsir. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya dan tafsirnya kecuali Allah dan ar-rasikhuna fil ilmi. Takwil itu bisa bermakna hakikat dari sesuatu. Takwil itu bisa bermakna hakikat dari sesuatu. Apa contohnya ayatnya? Ayat yang sama tadi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Apa bedanya dengan ayat tadi? Dua ayat tadi yang saya bacakan, apa bedanya? Kalau tafsir yang takwil tadi, kalau ayatnya sama, bedanya apa? Beda bacanya. Beda cara bacanya kan? Yang pertama ketika bermakna tafsir saya katakan, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm. Ini takwilnya bermakna apa? Tafsir. Kalau takwilnya bermakna hakikat dari sesuatu, bagaimana bacanya? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Ada bedanya? Bedanya apa? Apa bedanya? Yang pertama berhentinya, berhentinya. Kalau yang pertama itu bersambung antara Allah wallahu وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ. Kalau bacanya disambung, maka takwil bermakna tafsir. Paham? Jadi kalau وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْإِلْمِ, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali hanya Allah dan orang-orang ar-rasikhuna fil ilm, berarti takwil di sini adalah apa? Tafsir. Tapi kalau saya katakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, berhenti. Kemudian baru sama war-rasikhuna fil ilmi, maka takwil di sini bermakna hakikat sesuatu. Hakikat dari sesuatu. Dan tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali hanya siapa? Allah. Ar-rasikhuna fil ilmi tahu? Tapi mereka mengatakan warasikuna fil ilmi yaquluna qulu min indra bin aman nabihi qulu min indra bin ar-rasuluna mengimani semuanya. Maka insyaallah seperti pula ayat pada surah Yusuf. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Ya abati, bagaimana ayatnya? Hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Dahulu Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang sujud kepada beliau, ya. Kemudian di akhir ayatnya Nabi Yusuf mengatakan, "Oh, hadza ta'wil ru'ya min." Oh, inilah takwil mimpi saya yang dulu itu. Apa maksudnya di sini takwil? Inilah, tafsir atau hakikat? Inilah hakikat mimpi saya yang dulu itu. Paham? Tep. Nah, kemudian takwil itu bisa bermakna apa? Sarful ladzi an zahiriha ila makna marju. Jadi saya terikan tahrif dengan seperti itu. Ya kan, ikhwah? Takwil itu adalah sarful ladzi an zahiriha ila makna marju. Paham? Bidalilin. Kalau dengan bidalil, ada tambahan bidalil, maka itu takwil sahih. Tapi kalau biduni dalil, saya katakan tadi apa ketika tahrif? Sarful labzi an zahiriha ila makna marjuh biduni dalil. Maka itulah takwil batil. Jadi takwil yang batil, yang bermakna tahrif, itu kalau tanpa ada dalilnya. Wadihkan insyaAllah. Paham ini? Jelas? Sudah yang bertanya? Jadi tidak beda antara tahrif dengan takwil. Takwil pengertiannya luas, ya. Ya. Tapi bisa ada persamaan dengan tahrif. Kalau takwil itu bermakna sarful ladzi an zahira makna marju biduni dalil. Kalau biduni dalil maka itulah tahrif. Wah, insyaallah paham ya ikhwah? Jelas? Baik. Ada lagi pertanyaan? Enggak ada lagi? Cukup. Pertanyaan yang pertama ini. Apa itu? Yang pertama itu kan ada perkataan nasu wala yasghalu sya'nan au sya'ni. Tidak menyebutkan Allah. Perkara wala yasghalu wala yasghilu sya'nan au sya'ni. Kalau dengan firman Allah yas'alu man fis samawati wal ardi kullu yawmin huwa fi sya'n. Kullu huwa fi sya'n. Tapi beda antara sya'n di situ dengan sya'n di situ. Ya, beda pengertiannya. Beda penafsirannya beda antara yang antum bacakan tadi apa tadi artinya? Yas'alu man fis samawati kul wal ardi kullu yawmin huwa fi sya'n. Ya, sya'n di sini itu bukan sya'n yang ada pada perkataan musannif tersebut situ. Jadi antum lihat di kitab tafsir apa yang dimaksud dengan sya'n di situ. Jadi beda sya'n di situ dengan sya'n yang sampaikan di situ. Maka insyaallah, ikhwah. Kalau terjemahannya itu kan setiap hari dia dalam kesibukan ya, baca. Dalam kesibukan berarti bukan beliau istilahnya merasa capek dan letih. Ya, sibuk di sini dalam artian istilahnya mengurus, memelihara. Sibuk bukan seperti kita sibuk, wah, aduh. Paham? Sibuk berarti bukan berarti di situ Allah SWT enggak sempat lagi berbuat yang lain, tidak. Paham? Jadi itu terjemahannya, maka dia tafsirnya lebih enaknya. Karena terjemahnya kadang ya, ya secara literal kan kadang terjemah, maka kita harus lihat tafsirnya bagaimana. Baik, kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah.